Baik, kita bacakan sedikit syubhat yang setelahnya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Kemarin telah kita sebutkan syubhat yang ketiga dari syubhat-syubhat yang disebutkan oleh orang-orang musyrikin zaman sekarang untuk membenarkan perbuatan mereka bersandar berdoa kepada orang-orang saleh yang telah meninggal dunia bukan termasuk dari kesyirikan. Pada syubhat yang ketiga disebutkan al-kufar yuriduna minhum, orang-orang kafir mereka menginginkan apa yang mereka inginkan dari orang-orang yang telah meninggal dunia tersebut. Mereka maksudkan dari ibadahnya, doanya, mereka berikan kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Wa ana ashhadu annallaha huwan nafi'ud dharul mudabbir. Sementara saya mempersaksikan bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang memberikan manfaat, menimpakan kemadharatan dan mengatur alam semesta ini. La uridu illa minhu, saya tidak menginginkan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka ingin membedakan perbuatan syirik mereka dengan kesyirikan orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasul, ditinjau dari sisi al-qasdu wa niyyah. Maksud dan niat mereka memberikan ibadahnya kepada orang-orang saleh. Kalau orang-orang musyrikin dikatakan syirik karena mereka memberikan ibadahnya kepada orang-orang saleh yang telah meninggal dunia, sehingga syirik. Namun kita, kata mereka, meniatkan ibadah kita, kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka meyakini Allah adalah zat yang memberikan manfaat, mengatur urusannya, menimpakan kemadharatan dan yang semisalnya. Wasalihuna laisa lahum minal amri syai', sehingga orang-orang saleh tidak memiliki satu urusan pun di dalam mengatur segala sesuatu tersebut. Walakin aqsuduhum wa arju minallahi syafa'atahum. Namun saya maksudkan memberikan ibadah ini untuk mereka adalah mengharap dari Allah Azza wa Jalla syafaatnya orang-orang soleh yang telah meninggal dunia tersebut. Sehingga ini maksud tujuan orang-orang musyrikin zaman sekarang ketika ditanya kenapa kalian berdoa menyebut nama orang soleh, kenapa kalian bertawakal kepada orang soleh yang telah meninggal dunia meminta kesembuhan kepada mereka. Jawabannya adalah karena kita mengharapkan agar orang-orang soleh tersebut bisa memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka ingin menggambarkan bahwasanya ketika seseorang beribadah kepada orang soleh dengan tujuan mengharapkan syafaatnya mereka bukan termasuk dari syirik. Yang termasuk dari syirik apabila seorang memberikan ibadah mereka untuk orang-orang soleh yang meninggal dunia, ia berdoa dan berkeyakinan orang soleh ini bisa memberikan dan mengabulkan apa yang mereka inginkan. Adapun orang-orang musyrikin ini, mereka berdalih, mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, namun menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jawaban dari syubhat yang ketiga ini disebutkan oleh Ma'alif rahimahullah, anna hadzal qaul, han hadza qaulu qaulal kufar sawa'an bisawa. Ucapan ini dengan ucapan orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sama. Tidak ada perbedaannya. Ucapan yang diucapkan oleh kalian wahai orang-orang musyrikin yang menyembah kuburan orang-orang saleh di zaman kita saat ini yang kalian maksudkan menyembah orang saleh adalah menyembah Allah Azza wa Jalla, namun kalian mengharapkan syafaat orang saleh tersebut di sisi Allah Azza wa Jalla adalah ucapan yang sama diucapkan oleh orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacakan kepada mereka dua ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Allah berfirman, "Walladzina attakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Orang-orang yang menjadikan dari selain Allah sebagai penolong-penolongnya, mereka mengatakan tidaklah kita menyembah mereka, melainkan tujuannya adalah agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Azza wa Jalla sedekat-dekatnya. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, وَيَقُولُونَ هَاُولَا شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Sehingga dua niatan yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasul, dimiliki pula oleh orang-orang musyrikin yang menyembah orang-orang soleh tersebut. Kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fa in qala, apabila mereka mengatakan, yakni hadzal musyrik al-kufar, yuriduna minhum, dengan perkataan bahwasanya seorang musyrik yang kafir menginginkan ibadah mereka dari mereka, orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Ay, maksudnya adalah yuriduna ayyanfa'uhum au yadurruhum. Mereka berkeinginan agar orang-orang soleh tersebut memberikan manfaat kepada mereka atau menimpakan kemadharatan kepada mereka. Wa ana la uridu illa minallah. Adapun saya, kata orang musyrikin sekarang, tidaklah saya menginginkan apa yang saya lakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ia mengklaim, beranggapan bahwasanya orang-orang musyrikin kafir tujuannya demikian. Adapun tujuan dia berbeda dengan tujuan orang-orang musyrikin tersebut. Wasalihuna laisa lahum minal amri syai, orang-orang soleh tidak memiliki andil sedikit pun di dalam mengatur urusan tersebut. Wa ana la a'taqidu fihim, saya tidak meyakini pada mereka ada sesuatu yang demikian. Walakin ataqarrabu bihim ila Allah azza wa jal liyakunu syufa'a, akan tetapi saya mendekatkan diri dengan sebab mereka kepada Allah agar supaya mereka bisa memberikan syafaat kepada kita pada yaumil qiyamah. Naam. Lihat di garis bawahi di sini, tujuan yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin penyembah kuburan di zaman sekarang, mereka beranggapan keyakinan mereka kepada orang-orang soleh tersebut bahwasanya orang-orang soleh adalah seorang yang tidak memiliki andil sedikit pun mengatur alam semesta, dan tujuan mereka menyembah mereka adalah agar supaya mendekatkan diri mereka kepada Allah dan agar supaya orang-orang soleh bisa memberikan syafaat kepada mereka pada yaumul qiyamah. Orang-orang musyrikin penyembah kubur di zaman sekarang berdalih dengan ucapan tersebut untuk membenarkan perbuatan kesyirikan mereka, dalam arti kata bila seseorang bertujuan menyembah berdoa dengan orang saleh, apabila mengharapkan niatan-niatan yang demikian bukan termasuk dari syirik. Yang termasuk dari syirik adalah apabila seseorang berdoa dengan menyebut nama orang soleh dengan berkeyakinan bahwasanya orang-orang soleh memiliki andil di dalam memberikan manfaat, menimpakan kemadharatan, sehingga dia mensyirikan Allah Azza wa Jal, bukan hanya dalam perkara uluhiyah tapi dalam perkara rububiyah. Naam. Faqullahu, maka jawablah syubhat tersebut kepadanya dengan ucapan, wa kadzalikal musyrikun alladzina ba'atsa fihim rasulullah, atau bu'itsa fihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian itulah keadaan orang-orang musyrik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk mendakwahi mereka. Hum la ya'buduna haula'il asnam bi'i'tiqadihim annaha tanfa'u wa tadhur. Mereka tidak menyembah berhala-berhala tersebut dengan adanya keyakinan bahwasanya berhala-berhala tersebut bisa memberikan manfaat dan kemadharatan dengan sendirinya. Walakinnahum ya'budunaha li tuqarribahum ilallahi zulfa. Tapi tujuan orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasul, yang didakwahi oleh Rasul semasa hidupnya, menyembah berhala-berhala mereka, tujuannya adalah agar supaya berhala-berhala tersebut mendekatkan diri mereka sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bacakan kepada dirinya dua ayat yang penting untuk kita menghafalnya dan memahaminya. Ayat yang pertama firman Allah Azza wa Jalla, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan ayat yang kedua, "Wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah." Sehingga kesimpulannya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Fatakunu haluhu ka hali haula'il musyrikin sawa'an bisawa'." Sehingga keadaan orang-orang musyrikin, para penyembah kuburan tersebut, dengan keadaan orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasul adalah sama persis dan tidak ada perbedaannya. Ini syubhat ketiga yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin tersebut. Disebutkan oleh mu'alif rahimahullah, wa'alam anna hadhihi syubaha al-thalatha hiya akbaru ma indahum. Ketahuilah bahwasanya ketiga syubhat ini adalah syubhat yang paling besar yang dimiliki oleh mereka. Ketiga syubhat ini adalah syubhat yang paling besar yang dimiliki oleh mereka. Menunjukkan ketiga syubhat ini adalah syubhat yang paling berbahaya. Apabila seorang tidak memiliki pengetahuan yang benar seputar tauhid, seputar syirik, sehingga dengannya akhirnya dia bisa meluruskan setiap syubhat dari ketiga syubhat tersebut, maka bila dia tidak memiliki pengetahuan dari perkara yang tadi kita sebutkan, sangat-sangat memungkinkan ia terkena syubhat-syubhat tersebut. Fa idza arafta anna Allah waddahaha lana fi kitabih. Apabila kamu mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah menerangkannya kepada kita di kitabnya, wa fahimtaha fahman jayyidan, dan engkau memahaminya dengan pemahaman yang baik, fama ba'daha aysaru minha, maka syubhat yang setelahnya lebih mudah dari menjawab ketiga syubhat tersebut. Ya, sama seperti antum tadi, satu syubhat saja itu banyak yang berdiri tidak bisa menjawab. Naam. Tapi bila antum bisa memahami ketiga syubhat ini dan berikut jawabannya dengan baik dan benar, maka membantah syubhat yang setelahnya jauh lebih mudah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu rahimahullah, hadhihi syubha ats-tsalatsa, syubhat ketiga syubhat ini. Asyubhat al-ula qauluhum annana la na'budul asnam innama na'budul awliya. Ucapan mereka, kita tidak menyembah berhala, yang kita sembah adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh memiliki kedudukan di sisi Allah Azza wa Jal. Kita berdosa sehingga ketika kita beribadah hendaklah menyembah mereka. Naam. Ini syubhat yang pertama. Ini beliau sebutkan secara ringkas. Asyubhatu tsaniyah, syubhat yang kedua, qauluhum annana ma qasadnahum, yang kita maksudkan beribadah kepada mereka bukan kepada orang-orang soleh tersebut. Wa inna ma qasadna Allah azza wa jalla fil ibadah, namun kita maksudkan dalam perkara ibadah, kita niatkan, kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syubhat yang kedua. Dan kemudian yang ketiga kata beliau rahimahullah, annana ma'abadnahum liyanfa'una aw yadurruna, kita tidaklah menyembah mereka dengan tujuan agar supaya mereka memberikan manfaat kepada kami, demikian pula memberikan kemadharatan. Fa'inna naf'a wa dharara biyadillahi azza wa jal, karena manfaat dan kemadharatan seluruhnya berada di tangan Allah Azza wa Jal. Walakin liqarribuna ila Allahi zulfa, tapi tujuan kami menyembah mereka adalah agar supaya mereka-mereka ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Azza wa Jalla sedekat-dekatnya. فَنَحْنُ قَصَدْنَا شَفَعَتَهُمْ بِذَلِكِ. Sehingga kami maksudkan beribadah kepada mereka adalah mengharap syafaat mereka dengan ibadah tersebut. Yakni maksudnya nahnu la nusyriku billahi subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dengan apa yang kami utarakan ini, kita tidak melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ketika syubhat yang paling besar yang dimiliki oleh para penyembah orang-orang soleh tersebut. Ini yang paling besarnya. فَإِذَا تَبَيَّنَ لَكَ إِنْكِشَافُ هَذِهِ شُبَهَا فَانْكِشَافُ مَا بَعْدَهَا مِنَ الشُّبَهِ أَهْوَنْ. Bila jelas di sisimu bantahan dari syubhat-syubhat ini, maka membantah syubhat-syubhat yang setelahnya dari syubhat-syubhat yang mereka miliki lebih mudah dan lebih gampang untuk kita membantahnya. Li'anna hadhihi min aqwa syubha allati yalbisuna biha. Karena ketiga syubhat ini adalah syubhat yang paling besar yang mereka membuat kesamaran kepada umat dengan syubhat-syubhat tersebut. Sehingga sekali lagi ana mengharapkan kepada tulab, demikian pula ikhwan tentunya, untuk benar-benar faham pada ketiga syubhat ini, dan berikut faham ketiga jawaban yang diutarakan oleh mu'alif rahimahullah, yang masing-masing dari jawaban terjawab tersebut meluruskan syubhat-syubhat dari ketiga syubhat yang paling besar yang dimiliki oleh para penyembah al-kubur. Karena bila kita memahaminya dengan baik dan benar, maka syubhat yang setelahnya jauh lebih mudah. Nah, sehingga pertemuan setelahnya lebih selektif. Sehingga ana minta kepada masing-masing tulab secara khusus untuk persiapan. Ya, Fadal. Itu di kiblat mana itu? Nah, itu di masjid atau di musala atau di mana? Ya, kalau mau sholat di situ agak jauh. Walaupun kalau secara hukum foto kuburan beda dengan kuburan, karena nas-nas yang disebutkan dalam hadis kuburan asli. Ya, kalau hanya sekedar fotonya, ini gak sampai ke larangan tersebut. Terkecuali kalau orang yang sholat di hadapan foto tersebut dia maksudkan adalah ke pemilik kuburan di foto yang ada di hadapannya. Ini bisa termasuk pada bab kesyirikan. Adapun foto kuburan yang ditaruh di masjid, ini tidak sampai nantinya dari sisi hukumnya masuk dalam bab larangan seorang sholat yang di situ ada kuburannya. Karena larangan sholat di masjid yang ada kuburan maksudnya adalah kuburan yang sebenarnya. Kalau hanya sekedar foto ini tidak. Terkecuali foto orang-orang soleh, ada larangan. Di dalam beberapa hadis riwayat, bila seorang memajang foto orang soleh, ini juga demikian. Sehingga kalau misalnya antum ingin sholat agak jauh dari foto tersebut. Baik, insyaallah ini mungkin yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Wal afu minkum akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hifdzakumullah.